Ambil yang kedua ya, tadrib as-sani. Naam, silakan. La, terjemahin dulu Pak Dian. At-tadrib as-sani. Tadrib as-sani. Naam. Naam. Tabadalil hiwara. Ma makna tabadalil hiwara? Saling bergantian. Naam, saling bergantian. Taib. Taib, saling bergantian bercakap-cakap ya. Jadi percakapan ini dua arah ya. Jadi naam. Taib, unzuru ila al-misal. Unzuru ila as-surah awalan. Coba lihat ke gambar dulu. Qamisun ya. Qamisun. Ma makna qamisun? Naam, kemeja. Taib, unzuru ila al-misal. Al-misal, at-talibul awal. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ayya khidmatin. Ya. At-talib as-thani, uridu qamisan law samahta. Ya, uridu qamisan law samahta. Kemudian, tafaddalil qamisa. Ya, at-talib as-thani, syukran. Ya, jadi kalimatnya, kalimat bantunya, ya, kalimat bantunya atau kata bantunya adalah qamisun, ya. Kemudian hadhil kalimah naj'aluha ala sabilil misal. Kemudian kita bikin seperti contoh, ya. Jadi ahlan wa sahlan ayya khidmatin ini tidak berubah, ya. Hadhihi al jumla la tataghayyar. Kemudian uridu qamisan law samahta. Ya, al-qamis huna tataghayyar ala hasabis surah, sesuai dengan gambarnya. Ya, uridu qamisan law samahta. Tafaddalil qamisa wa kadzalika al-qamis ya huna, yani al-qamis huna tataghayyar ala hasabis surah. Syukran ya, jawabannya syukran. Baik, alan na'khudz thawb ya, thawb. Naam, tafaddal. Ahlan wa sahlan. Ayya khidmatin. Ayya khidmatin. Naam. Man yujib? Siapa yang jawab? Naam, Paulin. Uridu sawban law samahta. Naam. Uridu sawban law samahta. Naam. Tafaddali as naam ait padian tafaddali naam tafaddali sauba, tidak pakai tanwin karena di situ sudah beralif lam, jadi tafaddali sauba. Paulin. Taib, ahsantuma. Taib, man ba'dahuma. Siapa yang mau baca? Man yuridu ayakra. Naam, alan kolam. Naam. Naam, tafaddal. Ahlan wa sahlan. Ayya khidmatin. Naam, man yujib. Naam. Dapat dalil kolama. Naam. Naam, ya, ahsantuma. Taib, al-an daftarun. Ya, ada akhwat enggak? Naam. Akhwat ada? Naam, kalau ada akhwat silakan. Naam. Naam, tafaddali. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Tafadhalil daftar. Naam. Qol athani Naam, ahsanti. Taib, al-akhir, na'akhud al-akhir, mu'jam. Man, man yuridu ayakra? Naam. Taib, silakan. Taudin. Naam. Panglan kostah kostah lah. Ayakhid. Ayakhid. Ayakhid matin. Naam, man yujib. Matin. Naam. Naam, khudal bawdin. Fakat dalil mu'jam. Mu'jaman. Naam. Naam, ahsantuma ya. Taib, sebelum kita sebelum kita lihat at-tadrib ats-tsalits ya. Perhatikan di sini ya. Perhatikan. Coba baca Khawrin yang tadi apa-apa di surah Sawbun terus Halamun Halamun Sawbun Daftarun Mukjam Mukjam Baik, perhatikan ya. Saubun, qalamun, daftarun, mu'jamun ya. Perhatikan ini semua apa namanya isim marfu ya, karena isim itu asalnya adalah marfu ya. Isim itu asalnya apa? Marfu ya. Jadi asalnya isim itu adalah marfu. Baik, kemudian yang kedua dia bertanwin ya. Dia bertanwin. Kenapa dia bertanwin? Kenapa bertanwin? Karena tidak ada alif dan lam, tidak masuk alif dan lam ya, jadi tidak ada alnya, jadi dia itu bertanwin, asalnya marfu. Tapi perhatikan di sini ya, setelah masuk kata uridu ya, setelah masuk kata uridu. Setelah masuk kata uridu, maka saubun yang tadinya marfu ya, yang tadinya marfu, saubun yang tadinya marfu masuk uridu ya, masuk uridu di sini SP ya, SP apa namanya fiil dan fa'il. Ya, spesifik fiil dan fa'il. Maka jadilah di sini sauban. Ya, perhatikan ya. Tadinya saubun. Ya, tadinya saubun marfu. Kemudian masuk uridu, subjek dan predikat, fiil dan fa'il. Ya, fiil. Wa fiil dan fa'ilun ya, maka jadilah sauban ya, maka jadilah sauban ismun mansubun ya. Perhatikan ya, dari sauban marfu, isim marfu, kemudian masuk uridu, subjek dan predikat, fiil dan fa'il ya, maka jadilah tadi saubun jadi sauban ya, jadilah isim mansub. Kemudian perhatikan Kalau kita nasabkan, ya, kalau kita nasabkan, maka ditambahkan alif di belakangnya, ya, ditambahkan alif di belakangnya. Kecuali kalau misalnya ini adalah ta marbutoh, ya, kalau ada ta marbutohnya maka tidak ditambahkan alif di belakangnya. Akan tetapi kalau bukan apa seperti ini normal, ya, seperti ini, maka ditambahkan di belakangnya alif dan lam. Dari saubun jadi sauban, jadi ditambah saubun. Saubun menjadi sauban. Ya, ini ada alif dan lam, alifnya di belakangnya, ya. Baik, ya. Jadi asalnya sekali lagi ana ulangi, asalnya saubun isim marfu. Kemudian masuk uridu, fi'il dan fa'il, ya, subjek dan predikat kalau bahasa Indonesia, maka jadilah sauban, ya. Baik, kemudian kalau masuk nanti di kalimat kedua, di talib jawaban di talib al-awwal di baris yang ketiga, ya. Itu dengan alif lam, ya. Jadi uridu apa di situ? Oh, tafadhal, ya. Ya, tafadhal. Tafadhal al-qamisa. Ya, perhatikan. Di sini tidak, di sini masuk juga, ya. Di sini dinasab, alamat nasabnya dengan fathah. Sama ini juga dengan fathah, tapi ini fathah tain, dua fathah. Kalau ini dua fathah, ini satu fathah. Ya, sama ini masuk juga, sama dengan ini ismun masuk, ya. Ismun ismun mansubun, ya. Cuma bedanya di sini pakai alif lam, ya. Masuk alif dan lam. Maka karena dia masuk alif dan lam, maka tanwinnya dihilangkan. Kalau di sini bertanwin karena tidak pakai alif lam. Kalau di sini karena memakai alif lam, maka tanwinnya dihilangkan, ya. Nah, tanwin ini alamat isim, ya. Tanwin adalah alamat isim. Kemudian alif dan lam juga alamat isim, ya. Dan kedua alamat isim ini, tanwin dan alif dan lam, ini tidak bisa bertemu pada satu isim. Jadi kalau dia bertanwin, tidak mungkin dia beralif lam. Kalau dia beralif lam, tidak mungkin dia bertanwin. Ya, demikian. Ya, baik, ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua. Yang kedua. Yang kedua, qalamun, ya, isim marfu. Ini isim marfu, ya, isim marfu. Kemudian kita masukkan uridu, ya, kita masukkan uridu. Uridu, maka jadilah apa? Qalaman, ya. Kalau ini isim, kalau ini marfu. Ya, kalau ini marfu'un. Ya. Kalau ini apa? Mansubun. Ya. Jadi uridu qalaman mansub, ya. Baik. Asalnya qalamun marfu, ya. Akan tetapi masuk uridu. Uridu tadi SP subjek dan predikat, fi'il dan fa'il plus fa'il, ya, maka jadi tadi ya mansub, ya. Jadi ini maf'ulun bihi, namanya maf'ulun bihi. Ini fi'il fa'il, kemudian ini maf'ulun bihi, ya. Ini maf'ulun bihi, ini maf'ulun, ya, maf'ulun bihi, ya. Baik, kemudian setelah ini tidak pakai alif lam, ya. Nah, setelah dipakaikan alif lam, ya, tafaddal, tafaddalil qalama. tafaddali al qalama. Ya. Baik, perhatikan kalau ini tidak pakai alif lam, ya, dia bertanwin. Kalau ini dengan memakai alif lam, maka tanwinnya hilang. Ya, ini alamat isim tanwin, ya. Kemudian alif dan lam juga alamat isim, ya. Dan kalau dia sudah bertanwin tidak boleh memakai alif lam, kalau dia memakai alif lam dia tidak boleh bertanwin, ya. Baik, demikian selanjutnya, ya. Taubun qalamun daftarun mu'jamun, ya. Taubun qalamun uridu tauban, qalamun uridu qalaman, daftarun uridu daftaran, mu'jamun uridu mu'jaman, ya. Tafaddali tauba, tafaddali qalama, tafaddali daftara, tafaddali al-mu'jama. Naam. Taib, ini yang perlu diperhatikan pada at-tadrib as-sani ini. Baik, ala nantakil ila at-tadrib as-salis, ya. Naam, man yaqra? Naam. Naam, tafadhal fi'lul amri. Jadi maknanya, sinonimnya, muradifnya adalah khudh, ya. Itu sama dengan khudh. Ya, jadi tafadhal tafadhal ini sama dengan sinonimnya atau muradifnya khudh, ya, ambillah. Ya, kalau untuk perempuan berarti tinggal tafaddali, na'am. Tafaddali, ya. Khudhi, tapi panjang, ya, pakai ya, khudhi, ya. Kalau di sini kan tafaddali karena ada alif lam bertemu dua sukun, jadi tapi tidak panjang, ya, bukan tafaddali tapi tafaddali daftara, tafaddali al-qalama, ya, seperti ini. Tafad, seharusnya begini, ya, al qalama, karena ketemu iltika as-sakinain, ya, ini, ya, ketemu dua sukun, lam dengan di sini sukunnya, ya, ini terakhir, kemudian ini yang pertama, maka ditashil, maka digantilah jadi tafaddali, ya, tafaddali al-qalama, tapi tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh tafaddali al-qalama, karena kalau dipanjangkan tafaddali al-qalama berarti yang disuruh ngambil adalah khudhi, gitu, ya. Yang disuruh ambil adalah mu'annas atau perempuan. Naam. Taib. Naam. Nastamir. Man yakra. Taib, akhwatnya membaca tadrib as-salis. Naam. At-tadrib as-salis. Naam. Man yakra. Naam. Tafaddali. Naam. Naam. Taib, unzuru ila as-surah, ya. Coba lihat gambarnya. Kitabul qiraati, ya. Kitabul qiraati. Perhatikan di sini, ya. Jadi di sini kitabul qiraati. Jadi di sini kitabu marfu, ya. Perhatikan, ya, selamanya asalnya isim itu adalah marfu, ya. Jadi asalnya isim itu apa? Kedudukannya marfu. Kecuali kalau ada yang menyebabkan dia mansub atau majrur, ya. Nah, di sini asalnya kitabul qiraati. Nah, nanti kalau kita bawa ke misal, ke contoh, sesuai contoh, nanti akan berubah, kitabu ini akan berubah jadi kitaba. Ya. Kitabu akan berubah jadi apa? Kitaba. Kenapa dia berubah jadi kitaba mansub? Naam, karena dia maf'ulun bihi, maka yang tadinya asalnya marfu jadilah dia mansub. Tapi perlu antum dan antuna perhatikan bahwa asalnya isim itu adalah marfu, ya. Jadi hukum asalnya adalah marfu. Naam. Taib, al-misal, kitabul qiraati madza turidu. Jadi ini enggak diganti, ya. Nanti kecuali kalau misalnya antum dan antuna aplikasikan ke muannas lawan bicaranya, ya, mukhatabahnya adalah muannas, ya, maka kita katakan madza turidin. Tapi di sini tidak berubah, ya. Madza turidu, ya, al-jawab at-talib ats-tsani uridu kitabal qiraati, Ya at-talibul awwal hal turidu syai'an akhar? Ya at-talib as-sani la wa syukran. Naam. Taib, tafadhali. Ibda'i kitabul qawa'idi. Naam. At-talib al-awwal madha turidu? At-talib as-sani turidu kitabal qawa'idi. Naam. At-talibul awwal hal turidu syai'an akhar? At-talib as-sani Naam, ahsanti. Tapi perhatikan di sini ya, kitabu, kitabu, kitaba, ya. Tapi perhatikan di sini kan kitab tidak memakai alif lam. Tapi kenapa di sini tidak bertanwin? Kenapa di sini bukan kitabun atau kitaban? Ada yang tahu enggak kenapa? Naam, kitab adalah mudhaf, ya, karena kitab ini disandarkan kepada isim setelahnya. Disandarkan kepada mudhafun ilaih, maka kitab di sini tanwinnya dihilangkan, jadi dia tidak bertanwin, ya, jadi dia tidak bertan, jadi tidak boleh kita katakan kitabun al-qiraati atau kitaban al-qiraati, nggak boleh, ya. Akan tetapi walaupun di situ dia tidak beralif lam, ya, tapi tidak boleh bertanwin, tanwinnya dibuang. Karena kenapa? Karena dia adalah mudhaf, ya, jadi dia adalah isim yang disandarkan kepada mudhafun ilaih, kepada isim yang tempat bersandar, kepada isim setelahnya, ya. Dan perhatikan, selamanya mudhafun ilaih itu, selamanya yang namanya mudhafun ilaih itu nama ismun majrur, jadi dijar. Kitabul kitabul qawaidi, tabaqal baydi, ulbatal milhi, ya, wajibatal ghadai, ya. Jadi itu selamanya majrur yang disebut sebagai mudhafun ilaih, ya. Dulu sudah pernah kita bahas, tapi enggak apa-apa, kita murajaah sedikit-sedikit. Naam, taib. Al-an tabaqa tabaqul baydi. Naam, tabaqul baydi. Man yaqra? Naam, siapa yang membaca? Paudin, baca enggak Paudin? Naam. Asani. Tabaqul baydi. Tabaqul baydi. Naam. Mada turidu? Taib, man yujib? Abu Muaz, ada Abu Muaz? Naam. Lanjut, Pak Odin. Turidu tabaqan badri. Tabaq, tabaq al baydi. Naam. Tabaq hal turidu syai'an akhar? La. Syukran. Naam, tayyib. Alan na'khudh as-surah ats-tsalitsah. Ulbatu ulbatul milhi. Naam, man yaqra? Naam, siapa yang membaca? Naam, akhwatnya kalau ada yang membaca silakan. Naam, man yaqra? Naam, tafadhali. Madha turidu? Naam. Turidu ulbat. Tayyib, tafadhali. Hal turidu syai'an akhar? La. Naam, ya. Ahsanti. Naam, man ba'daha al-akhirah, surah al-akhirah. Naam, yang terakhir. Taib, man ikra? Naam, Pak Udin. Naam, al-akhirah. Naam, wajibatul ghadai. Naam. Ma da turidu? Tabadal al-hiwara ma'a zamilika kama fil misal. Tayyib, man yaqra at-tadrib ar-rabi'? Naam, akhwatnya. Taib. At-tadrib ar-rabi, Ustaz? Naam, at-tadrib ar-rabi. Naam, tafaddali. Naam, tafaddali. Naam. Naam, tarjimi. Praktekanlah percakapan berikut ini secara bergantian dengan temanmu bagaimana dalam contoh. Naam. Taib, unzuru ila as-surah, ya. Unzuru ila bukan surah ya, tapi unzuru ila as-suratain. Ya, ada dua gambar ya. Samakun, kemudian samaku, kemudian dajaju, kemudian samanuna rialan. Ya, berarti samak, dajaj, samanuna rial ini nanti yang mau diganti ya. Jadi mau diganti dimasukkan ke seperti di misal, ya, dimasukkan ke seperti misal. Jadi disesuaikan dengan gambar-gambar nanti yang akan kita baca. Taib, unzuru ikra'i al-misal. Naam, tafadhali baca misalnya. Naam. Al-alif al-awwal uridu samakan. Naam, tarjimi. Al-alif al-thani. Naam. Wa madha turidina ayuban? Al-alif al-awwal uridu dajajan. Naam. Al-alif al-thani al-maqlub samanuna riyalan. Naam. Al-alif al-awwal tafaddal Naam, ya, wahakadha. Jadi ini yang mau diganti nanti samak, dajaj, kemudian samanuna, rialan. Ini yang mau diganti nanti sesuai dengan gambar yang akan kita baca nanti, ya. Taib, ikra'i al-surat al-ula. Naam, tafaddali. Khiyaran, basalan, dan seterusnya. Naam, tafaddali. Surah al-ula. Naam. Khiyar. Uridu. Al-awwal. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Al-matlubu. Naam. Naam. Baik, ahsanti. Baik, alaan na'khudh ila nantakil ila as-surah ats-tsaniyah. Syukran. Sukaran, syayan dan 60 rial. Naam, mana kera? Naam. Ya, naam, tafadhal. Ahlan wa sahlan. Naam. Naam. Naam. Tafadhal, lanjut aja. Naam. Naam. Naam. Al-matlubu ittuna riyalan. Naam. Tafaddal hadhihi ittuna riyalan. Naam, ahsanta. Taib, al-an na'khudh as-surah ats-tsalitsah. Ya, baydan milhan. 30 rial. Naam, mana qira'? Naam, tafadhal. Uridu baydan. Wa madha? Wa madha? Turidina? Turidina? Aidan. Naam. Aidan. Uridu milhan. Al-matlubu. Naam, 30. Naam, sahih. Naam, ya, ahsanta. Ya, jadi antum harus hafal ini ya. Jadi biar enggak bingung gitu. Ya, jadi kalau angka 20, angka 30, angka 40 dan seterusnya, jadi enggak bingung. Sengaja ana enggak sebutkan. Ya, biar antum sendiri yang cari, ya. Taib, al-an na'khudh ila As-Sura Ar-Rabi'ah Lahman Aruzzan kemudian 70 rial. Naam, man yaqra? Naam, akhwat. Naam. Naam, tafadhal. Ayo yang terakhir, surah Al-Akhirah. Naam, tafadhali. Naam, tafadhali. As-Surah Al-Rabi'ah. Naam. Talib al-awwal uridu lahman. Naam. Talib al-thani wa madha turidina aydan? Naam. Aruzzan. Aruzzan. Naam. Al-Mathlubu sab'una riyalan. Naam. Al-Awwal taqabbal hadhihi sab'una riyalan. Naam. Baik, perhatikan di At-Tadrib Ar-Rabi ini ya. Perhatikan di At-Tadrib Ar-Rabi ini. Nah, di sini kemudian apa bedanya turidu dengan turidina? Ya. Apa bedanya? Turidina untuk anti, turidu untuk anta. Naam. Ini anta. Khotob. Naam, anta. Ya. Anta apa? Anta al al-mukhatab. Ya. Kemudian di sini apa? An, anti. Ya. Afwan, di sini lil mukhatabi, lil mukhatab. Ya, lil mukhatabi. Udah mukhatab aja, al mukhatab. Al mukhatab, kemudian di sini al mukhataba. Ini ya enggak muat ya. Ini di sini muannats ya, muzakkar ya. Ini muzakkar. Muzakkar kemudian di sini muannats ya. Ini ya, ini muzakkar. Ini muannats ya. Jadi anta turidu. Kemudian anti turidina. Anta tadhhabu anti tadhhabina. Anti tadhhabina. Habina. Anti tadhhab tazhabina ya. Kemudian anti anta takhruju anta takhruju anti nah tah aru jina. Baik, kasih misal lagi, contoh lagi, apa lagi contohnya? Anta takhulu nah. Naam, ta'kulu. Ta'kulu. Ta'kulu. Anti. Naam, ta'kulina. Baik. Satu lagi contohnya. Tashrabu. Naam, anta tashrabu. Anti tashrabina. Naam. Tashrabu anti tashrabina. Ya, demikian seterusnya. Ya, ini apa namanya, rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Jadi kalau misalnya apa namanya, untuk anta, ya, anta turidu, anta tadhabu, anta takhruju, anta takulu, anta tashrabu. Ini mudhakkar ya, ini mudhakkar. Namanya lil mukhatab. Ini namanya lil mukhatab. Ya, lil mukhatab itu lawan bicara mudhakkar yang laki-laki. Kemudian turidina, tadhabina, takhrujina, takulina, tashrabina. Ini al-mukhatabah, lil-mukhatabah, ya. Al-mukhatabah itu pakai tak marbutah, ya, lawan bicara perempuan, ya. Atau dia untuk mu'annas, ya. Demikian yang lainnya, ya. Tanamu, tanamina, takumu, takumina, taskutu, taskutina, ya, taftahu, taftahina. Apalagi misalnya tanamu, tanamina, ya. Kemudian, apalagi? Takudu, takudina, dan seterusnya. Intinya semua kata kerja bisa dibuat seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat lawan bicara kita siapa, kalau laki-laki ya seperti ini modelnya, kalau untuk muannas atau perempuan seperti ini, ditambahkan ya dan nun. Ya, jadi dari aslinya, perhatikan, dari aslinya turidu, tadhabu, takhruju, takulu, tasyrabu, ya tinggal ditambahkan ya dan nun. Ya, tinggal ditambahkan apa? Ya dan nun, ya. Kuncinya, rumusnya seperti itu. 6. Tafadhali. Kalau takhudina, takhulina itu ya-nya ya mukhatabah ya, Sob, ya? Iya, ya lil mukhatabah. Nah. Kalau khudi, bukhudi itu ya-nya ya apa? Mukhatabah juga apa? Apa ya, Sob? Iya, fi'il apa namanya? Bihadzin nun di situ, ya. Ya, jadi fiil amarnya kalau untuk muannas ya seperti itu, ya. Jadi ditambahkan huruf ya. Ya. Bi hadzin nun karena bukan mukhatabah, naam. Baik. Naam. Jazakallah. Masih ada waktu enggak, Pak? Masih ada. Baik. Al-an nastamir ila at-tadrib al-khamis, ya. Tapi ini kita tinggalkan al-khamis, juga as-sadis dan as-sabi, ya. Ini kita tinggalkan aja dulu. Kita menuju ke al-qira'ah, nantakil ila al-qira'ah, ya. Kita langsung ke al-qira'ah. Taib, man yaqra' al-qira'ah? Siapa yang baca? Nah, baca langsung diterjemahkan, ya. Nah, tafadhal, siapa yang mau baca? Aurin mau baca? Naam, fadhal. Abu Muad? Naam, fadhal. Naam. Langsung diterjemahkan Abu Muad, ya. Naam. Taib, maman al-fikrata? Al-fikrata, maman al-fikra? Naam. Ya, al-fikra di situ paragraf, ya. Al-fikra dengan qaf itu paragraf, ya. Alinea, ya. Dengan qaf, ya. Tapi kalau dengan kaf itu nanti lain lagi artinya, ya. Taib, naam. Tafadhal, Abu Muad, istamir. Naam. Naam, soal-soalnya. Naam, tafadhal. Naam. Sekarang saat berada نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. La, berapa? Enam. Enam. Enam. Enam. Aina, ini udah soalnya ya? Ola. Enam, la yuridu, enam, tafadhal. Enam. Enam. Enam. Enam. Salasin. Bisalasina. La, bisalasina riyalan. Salasin kam salasin. Ishrun salasun nam. 30 riyal. Tayyib. Ahsanta Abu Muaz. Nam, alan man yujib? Siapa yang mau jawab? Ikra'il as-su'ala wa ajib. Nam. Tayyib. Mada yuridu Malik, ya? Mada yuridu Malik, la yuridu as-saub al-abyad. Mada yuridu, apa yang diinginkan oleh Malik, ya? Apa yang diinginkan oleh Malik? La yuridu as-saub al-abyad. Dia tidak mau pakaian yang putih. Jadi di situ apa namanya? Pertanyaan di situ apa namanya? Mada yuridu Malik. Apa yang diinginkan oleh Malik? La yuridu as-sauba. Dia tidak menginginkan pakaian yang putih. Jadi di situ bukan untuk jawab ya sebenarnya. Bukan kenapa? Bukan tidak layak taju ilal jawab. Jadi tidak membutuhkan kepada jawaban. Sebenarnya Malik ini mau apa gitu? Kok dia enggak mau baju putih gitu? Ya, as-saubul abyad bitis'ina riyalan. Ya. Taib, nanti kita lihat dijawab dulu. Naam. Siapa yang mau jawab? Naam. Man yujib? Naam, fadhal. Terawal, aina malikun al-an? Naam. Huwa al-an fi kosmil uswabi. Naam. Di mana Malik sekarang? Malik berada di tempat itu. Naam. Taib. Stamir, Paulin. Naam, lanjut aja. Di kamis sawmul abiyar. Nah, lihat ke atas ya. Jangan siapa namanya, jangan meleset dari bacaan 6. Abiyadu Nam. Bika Aina Nam, sekarang yang mana? Nam. Taip. Antum baca yang nomor berapa kau ini? Nomor 2, Nam. Bika misawbul abiyat, Nam. Taip, berapa pakaian yang putih? Bi? Bitis'in. Nam, bitis'ina riyalan. Taip, asalis. Bika misawbul azraq. Nam, kenapa? Antum punya enam, lanjut aja. Asalis enam. Enam. Enam, bisa bayin enam. Taib, habis aja Paulin. Bisa lah. Asaubu. Pakaian apa yang diinginkan? Nam. Asaubul asfar. Nam. As-saub, mada yuridu Malik, as-saub al-asfara. Ya, as-saub Naam, as-saub al-asfara. Ya, naam. Ya, jadi ya, yang dia inginkan adalah pakaian yang warna kuning. Ya. Taib, naam takhil ila at-tadrib. Masih ada waktu? Masih. Berapa menit lagi? Hah? 5 menit lagi. Udah, kita cukupkan sampai di sini. Taib, perhatikan di sini ya. Yang tadi yang anti tanyakan. Khudhi al-kitab. Thank you. Ya, perhatikan ya, kita lihat i'rabnya ya. Ini fi'il apa ini? Ini fi'il apa? Ini fi'il apa? Fi'il apa ini? Khudi. Ya, ada yang tahu nggak fi'il apa itu? Ini dia. Ya, khudi. Hah? Khudi fi'il apa? Fi'il amr. Nah, fi'il amr. Ini tadi yang nanti tanyakan ya. Khudi, ini fi'il amrin mabniun ala hadzfi nun liittishalihi biya'il mukhatabah. Ya, jadi ini fi'il amr yang mabni ala hadzfi nun. Jadi nunnya dibuang. Kan tadi kan kayak apa namanya? Ta'khudina ya. Ta'khudina, ta'khudu, ta'khudina. Di situ kan pakai nun kan? Nah, sekarang kalau dia jadi fi'il amr, ya, mabni ala hadzfi nun. Jadi dibuang nunnya, dibuang liittishalihi biya'il mukhatabah karena bersambung dengan ya al mukhatabah. Kemudian al-kitabah di sini ya maf'ulun bihi mansubun. Na'am. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakillahu khair. Ya sama dengan yang lainnya misalnya tafaddali ya. Kemudian takuli apa namanya? Kuli ya. Kuli kemudian kuli ya. Dan yang lainnya i'rabnya sama seperti ini, nah. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Bertanya, Ustaz. Nah, tafadhal. Mengenai maf'ulun bihi, Ustaz. Nah. Apakah setelah fi'il atau fa'il dia pasti maf'ulun bihi, Ustaz? Setelah apa? Fi'il atau fa'il, Ustaz. Setelah fi'il dan fa'il. Iya. Tidak mesti, bisa dibolak-balik, ya. Contoh seperti ini nih. Ya, tinggal dilihat jumlahnya aja contohnya. Siapa yang baca yang pertama ini? Coba baca. Baik, siapa yang mau baca? Nah, ini sengaja saya tidak kasih harakat di terakhirnya. Nanti kedudukannya di situ ketahuan di situ. Nah, kalau tahu kedudukannya pasti tahu kasih harakatnya gitu. Nah, baik, coba dibaca. Baik, satu lagi. Baik, siapa mau baca? Coba yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya. Coba, ada yang mau coba baca enggak? Ya. Ustaz Gairuwadi. Gerwade. Ini dakhala. Ya, ini dakhala. Kemudian di sini ada kata al-lissu dengan ad-dukkanu. Ya. Jadi ada tiga. Cuma ada tiga kata di sini. Ada kata dakhala. Dakhala. Ya, kemudian ada kata al-lissu. Dakhala. Ad-duk. Ad-duk. Sebentar. Ad-duk. Kanu. Dukanan, ad-dukanan. Iya, coba. Aduk. Ad-dukana, dakhala al-lisu. Nah, coba yang pertama. Dakhala. Ah. Yang pertama dulu. Dasala alistu adukana. Yang kedua? Ya sama, pokoknya nggak jauh beda ya. Ini yang cuma ada di tiga jumlah ini, cuma ada kata dasara alisu dengan adukanu. Ya? Oh iya, jadi jumlah filia sama jumlah ismiah. Ya, kalau ini kan jumlah filia, ya. Nah, kalau ini jumlah ismiah, nah silakan coba. Alisu dakala adukana. Ya, dakala yang pertama dakala lisu adukana. Ya, kemudian yang kedua. Alisu lisu dakhala aduk tanah. Kemudian yang ketiga dakhala aduk dakhala adukana alisu. Ah, alisu ya. Nah, perhatikan di sini. Ya, antum lihat di sini ini kebolak-balik. Kalau bahasa Indonesia ini enggak bisa begini, ya. Kalau bahasa Indonesia kan subjek predikat objek, itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab tidak mesti setelah fi'il dan fa'il itu langsung maf'ulun bih, enggak mesti. Contohnya ini, ya. Contohnya ini, ya. Contohnya ini, alisu dakhala adukana. Contohnya ini dakhala adukana alisu. Ini fi'il, ya. Ini fi'il. Kemudian ini maf'ulun bih, kemudian ini fa'il. Jadi boleh dikedepankan maf'ulun bihnya, ya. Boleh dikebelakangkan maf'ulun bihnya, tergantung jumlahnya. Ya, kalau ini jumlah namanya jumlah ismi, jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Ya. Karena dimulai dengan fi'il maka disebut sebagai jumlah fi'liyah. Nah, karena yang di bawah ini disebut sebagai jumlah ismiyah karena dia dimulai dengan apa? Dimulai dengan isim, ya. Kalau ini sama, ini yang namanya jumlah fi'liyah. Cuma apa? Maf'ulun bihnya muqaddam, dikedepankan dari fa'ilnya. Ya, jadi tidak mesti ya. Tidak mesti harus seperti bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Ya, kalau bahasa Arab tidak seperti itu. Jadi bisa dibolak-balik tergantung nanti jumlahnya. Coba di sini, ya. Bisa apa namanya? Bisa dibolak-balik tapi maknanya berbeda, ya. Dakhala lisu ad-dukana. Ya. Afwan, maknanya sama. Ya, jadi al-lisu di situ sebagai pelaku, ad-dukana di situ sebagai maf'ulun bihinya, ya, objeknya. Ya, walaupun dibolak-balik namanya apa terjemahannya sama. Dakhala al-lisu ad-dukana, ya. Kalau bahasa Indonesianya ya sama artinya telah masuk pencuri telah masuk toko. Ya, dakhala telah masuk al-lisu pencuri itu ad-dukana toko itu, ya. Ke dalam toko itu al-lisu pencuri itu dakhala telah masuk ad-dukana ke dalam toko itu. Dakhala ad-dukana al-lisu, ya, telah masuk ke dalam toko pencuri itu, ya, seperti dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idzi batala, siapa yang hafal ayatnya, ayo, wa idzi batala sama itu saja ya. Ya, itu salah satu contohnya. Wa idzi batala Ibrahim, ini jangan Ibrahim, kemudian Tuhannya. Baik, siapa yang baca? Ya, siapa yang baca? Wa idzi batala Ibrahim Rabbah. Wa idzi batala Ibrahim atau mu atau bagaimana? Wa idzi batala Ibrahimu atau Ibrahima? Ibrahima Rabbuhu. Ibrahima Rabbuhu, ya. Perhatikan di sini. Yang objek di sini yang mana? Objeknya yang mana? Ibrahim. Naam, Ibrahim. Walaupun dikedepankan, ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di sini objek. Ya. Apa artinya ini wa idzi batala? Dan ingatlah tatkala ini menguji, betala ini menguji. Yang menguji siapa? Iya, kalau kita bilang, ya, iya. Jadi yang menguji itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diuji siapa? Iya, Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim di sini sebagai maf'ulun bihi, Rabbun di sini sebagai fa'il, ya. Jadi di sini maf'ulun bihinya dikedepankan, ya. Jadi wa idzi batala ibrahima rabbuhu. Ya. Sama juga dengan ayat tadi yang anti sebutkan innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Ya, jadi Allah di situ maf'ulun bihi objek dikedepankan. Kemudian fa'ilnya di situ subjeknya adalah al-ulama'u. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan pada minggu depan ya. Tayyib naktafi. Naam. Naam, naktafi bihadzal qadar ya, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu